بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian di halaman ke-24, keharaman kudeta terhadap penguasa musyrik. Berkata Al-Imam Qutaybah rahimahullah menjelaskan akidah para imam, wala nakhruja 'alal umara bis-sayfi wa yunharabu wa natabarra'u min kulli yara sayfatil muslimina kainan man kan. Kata beliau, kami tidak melakukan khuruj, kudeta atau pembangkangan dengan pedang kepada umara, kepada para pemerintah, walaupun mereka memerangi kami. Kami berlepas diri dari siapa saja yang memandang pembolehan mengangkat pedang terhadap kaum muslimin, siapapun orang tersebut. Di sini saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, keharaman kudeta terhadap penguasa zalim. Jadi penguasa walaupun dia berbuat zalim, dia memerangi rakyatnya atau lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, maka kezalimannya tersebut tidak boleh membuat kita keluar dari ketaatan. Karena ketaatan kepada pemerintah itu ditegaskan di dalam syariat untuk kemaslahatan semuanya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma' wa athi' wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka. Dengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun dipunggul punggungmu, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Iya. Ini ketetapan dari Nabi, dan hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali ya. Banyak hadis. Ini memang di dalam syariat untuk menjaga kebersamaan. Jangan sampai ada orang yang dizalimi karena masalah pribadi dia, dia haknya tidak diberi, kemudian dia menjadi sebab orang lain juga seperti itu, akhirnya terjadi pertumpahan darah, kerusakan, kekacauan. Dan tidak seperti itu kaum muslimin dididik. Kalau karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain beliau berkata, tu'adduna alladhi wa haqqahum wa tas'aluna Allah min haqqikum. Apa yang merupakan hak penguasa kalian tunaikan. Adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Ya, kalau hak kita tidak diberi oleh penguasa, dia berbuat zalim misalnya, kita minta hak kita kepada Allah. Allah tidak akan melantarkan. Jelas ya? Adapun hak mereka kita wajib menunaikan. Nah, ini selalu kaidah dalam hidup. Seorang itu kewajibannya itu yang dia dahulukan. Kalau saya punya kewajiban, saya tunaikan kewajiban saya. Adapun hak saya itu gampang. Hak saya tidak diberi, ya, itu urusan orang yang tidak memberi. Tapi Allah tidak akan melantarkan pada hari kiamat. Tapi kalau kewajiban saya tidak tunaikan kewajiban saya, oh saya pasti dihukum pada hari kiamat, disiksa akan hal tersebut. Jelas ya? Karena itu Nabi memberikan wijangan, adapun hak penguasa kalian tunaikan. Hak mereka. Kalau hak kalian ditahan, maka mohonlah kepada Allah, bersabar. Bersabar. Iya. Maka ini dari keindahan di dalam syariat kita. Kenapa kita diperintah mendengar dan taat kepada pemimpin? Sebab pemimpin itu dijadikan untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin, untuk menciptakan kebersamaan dan menjaga kemaslahatan. Iya. Karena itu kalau kedudukan pemimpin digugat, dicela, dibeberkan kejelekannya, hati rakyat dipanasi terhadapnya, maka ini adalah hal yang akan mengganggu kemaslahatan bersama. Saya sudah sebutkan ya, bahwa belum pernah ada sejarah di masa manapun, dan itu ada di dalam catatan sejarah beberapa, di beberapa masa di abad kedua, ketiga, keempat, ada orang-orang yang melakukan kudeta, dan sepanjang sejarah ada orang yang pernah melakukan kudeta hingga hari ini belum pernah ada yang membawa kebaikan untuk kaum muslimin. Iya. Tahu-tahu saya jauh-jauh yang dekat-dekat saya ya. Perhatikan di Mesir itu. Katanya ingin reformasi, dapat lebih bagus. Mana lebih bagus? Iya. Hingga hari ini tidak ada ketenangan. Betapa banyak dari darah yang ditumpahkan, kehormatan yang dilanggar, harta benda yang hangus, hancur. Iya. Di Tunisia sudah ganti presiden, malah di Tunisia juga tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka dambakan. Di Yaman hingga sampai hingga hari ini masih perang. Ya. Bahkan di Libya sekarang orang-orang Libya berkata, wah yang dikata Qaddafi masih menjadi pemimpin kita. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada di dalam sepotong hadis pun beliau membolehkan kudeta terhadap pemimpin yang zalim, sebab hasilnya pasti tidak baik. Ya. Apa solusinya? Sabar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabar kalian sampai kalian jumpai saya di telaga. Ya. Sebalim-balim penguasa pada hari ini. Kayaknya tidak ada yang seperti Fir'aun kebalimannya. Hah? Bersama dengan itu, Nabi Musa tidak pernah demo-demo terhadap Fir'aun. Ada pernah acara-acara Nabi Musa keluar bawa Bani Israel mendemo Fir'aun? Ya harus dipahami ya dari ya, metode syar'i. Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta bala tentaranya. Ditinggikan Bani Israel. Hanya ada satu sebab yang disebutkan. Allah berfirman di surah Al-Araf, "Wa awrathnal qauma alladziina kaanuu yastad'afuuna masyariqal ard wa magharibaha allatii baraknaa fiiha wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israel bima sabaru." Dan kami wariskan bumi dari timur hingga baratnya, bumi yang diberkahi maksudnya Baitul Maqdis, kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Ke Bani Israel. Telah sempurna kalimat Rabbmu untuk Bani Israel karena kesabaran mereka. Jadi mereka hanya punya apa? Sabar saja. Dengan sabar ini Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka keliru. Oh, sampai kapan kita sabar-sabar terus? Ya. Itu bahasa mereka ya, harta rakyat dikorupsi. Ya. Kita dizalimi, begini, itu kan sangkaan saja. Dari dulu bilang korupsi di Indonesia ini. Katanya tahun 98 korupsi. Ternyata yang dituduh korupsi gak terbukti. Ini kerjaan siapa? Kita harus tahu bahwa semua yang keluar dari tuntunan syariat tidak akan membawa kebaikan. Iya. Tidak membawa apa? Kebaikan. Dan itu juga kita rasakan di Indonesia ini. Karena itu sekali lagi ini prinsip dan keyakinan. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Dalil-dalilnya jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Dan ini menunjukkan kebersihan hati. Kalau hatinya bersih, seperti ini yang dia lakukan. Beda dengan hati yang ingin kekuasaan, gemar balas dendam, semua ini yang gemar demo-demo, memberontak dan sebagainya. Adapun hatinya yang baik, ini tuntunan syariat. Iya. Tuntunannya dalam syariat. Yang kedua, berlepas diri dari siapa saja yang berpendapat tentang kebolehan mengangkat senjata terhadap kaum muslimin. Ini di antara hak seorang muslim, darahnya dijaga. Tidak boleh mengangkat senjata kepadanya. Jangan memeranginya, menunjuknya saja dengan besi tumpul. Itu sudah dikatakan oleh Nabi, "Man asyara ila akhihi bihadidatin tal'anuhul malaika hatta tada'uha." Siapa yang menunjuk kepada saudaranya dengan pedang, maka malaikat akan melaknatnya sampai siapa yang menunjuk saudaranya dengan besi, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia letakkan besi. Ini baru dia tunjuk saja. Bagaimana kalau dia perang? Rasulullah bersabda, "Laisa minna man hamala alaina silah." Bukan dari kami umat Islam orang yang membawa senjata memerangi kami. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay rawi'a akhahu al-muslim." Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut saudaranya kaum muslimin yang lain. Iya, ini harus dipahami. Syariat itu selalu membawa kebaikan. Ya, kalau dia berkata kita ingin reformasi, lebih bagus. Ingin reformasi tapi yang didatangkan, yang terjadi adalah bahaya, itu enggak ada dalam Islam. Seperti itu. Nabi dalam syariat kita, sebuah tuntunan mengantar kepada bahaya atau mengantar kepada kerusakan, itu enggak ada. Karena itu jihad apa saja yang membuat kekalahan untuk kaum muslimin, itu jihad tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Iya. Karena itu berulang kali kita tegaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh segelintir orang-orang yang jahil, mereka nisbatkan kepada kaum muslimin, peledakan, pengeboman, pembunuhan dan sebagainya, mereka anggap sebagai jihad, itu bukan jihad di jalan Allah. Itu perbuatan kerusakan. Iya. Masuk ke dalam sebuah negeri. Anggaplah kejadian kemarin yang terjadi di Paris itu. Iya. Peledakan di lapangan ya. Ini orang-orang yang mengerjakannya tidak ada di dalam satu sudut sisi pendalilan syariat pun yang membolehkan. Tidak ada dalam satu sudut pun di pembahasan jihad yang membolehkan hal itu. Maka orang-orang yang kalau menisbatkan hal itu kepada Islam itu sudah keliru besar. Sudah keliru besar. Makanya harus dipahami. Masuk ke dalam sebuah negeri, kita muslim, masuk ke negeri kafir. Itu artinya kita masuk, terikat perjanjian kita dengan mereka di bandara. Untuk saling menjaga keamanan di dalam negeri itu, tidak berbuat kerusakan. Karena itu distempel. Dan itu perjanjian namanya. Seorang muslim ketika terikat perjanjian, tidak boleh dia berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Itu sudah dilihat dari situ aja, sudah cukup satu kekeliruan. Siapa yang membuat kerusakan, apalagi pembunuhan, peledakan, itu hal yang dilarang. Kalau dia dari penduduk negeri itu, jihad sudah dimaklumi. Jihad itu selalu dibawa bendera pemimpin, penguasa. Iya. Maka ini orang-orang tidak ada satu makna pun yang menunjukkan benar dikatakan sebagai jihad. Itu perbuatan kerusakan. Maka jangan sama sekali dinisbatkan kepada Islam dan kaum muslimin. Di halaman 25 dikatakan, ini penjelasan tentang keutamaan para khulafa ar-rasyidin. Kata beliau, wa afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiyyiha Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, selanjutnya Utsman. Iya. Jadi disebut oleh penulis di sini tiga ya. Maksudnya setelah tiga ini Ali bin Abi Thalib. Ya, dan itu dimaklumi. Hanya saja tidak disebut karena sudah diamal, sudah dimaklumi. Tiga hal ini, urutan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah. Dan ini akidah yang benar. Karena itu dalam banyak hadis hanya disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman. Urutannya seperti itu. Iya. Maka urutan yang terbaik di tengah umat ini dari sisi khilafah dan keutamaan, Abu Bakar, kemudian Umar. Itu dari sisi khilafah dan keutamaan. Dari sisi khilafah, Utsman, kemudian Ali. Ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Hanya saja dari sisi keutamaan, apakah Utsman kemudian Ali atau Ali kemudian Utsman, ini ada silam pendapat ringan dulu. Tapi belakangan sepakat juga bahwa Utsman dari sisi keutamaan lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Karena Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau memutuskan Ali menjadi khalifah dalam sebuah kisah ya, ketika Umar akan meninggal, beliau berpesan bahwa khilafah setelahnya antara 6 orang. Disebut oleh Umar nama-namanya. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 3 orang mundur. Abu Ubaidah, Talha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap orang dia berikan haknya kepada kawannya. Jadi Utsman punya 2 hak, Ali punya 2 hak, dan Abdurrahman bin Auf punya 2 hak. Abdurrahman bin Auf mundur, dianggap bahwa 2 orang ini yang paling utama. Maka yang menjadi penentu adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia berikan haknya kepada Ali, kepada Utsman, itu yang menjadi khalifah. Maka itu hari-hari yang sulit disebutkan di kehidupan Abdurrahman bin Auf. Sebab beliau harus menentukan salah satu dari 2 orang ini yang mana yang paling baik. Ya. Beliau habiskan waktu-waktunya dengan banyak beribadah, memohon petunjuk kepada Allah. Beliau berkeliling ke kampung-kampung, kaum Al-Ansar, kaum Muhajirin. Dia tanyai, ya, setiap dari mereka siapa yang lebih utama dari 2 orang ini. Ya, akhirnya Abdurrahman bin Auf mengumpulkan kaum muslimin di masjid. Berkumpullah seluruh kaum muslimin. Hadir di situ Utsman dan Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, berdiri memberikan khutbahnya. Beliau ceritakan apa yang beliau jalani pada hari-hari ini. Dan beliau berkata, saya tidak melihat, tidak ada yang berhak memimpin kita, tidak ada yang lebih afdal daripada kita, melebihi Utsman bin Affan. Maka berdirilah wahai Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang pemalu, duduk di belakang. Ya. Beliau pun berdiri, kemudian para sahabat membaiatnya, termasuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka beliau yang paling utama. Ya. Hanya saja, kalau dia mengatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, ini dianggap sesat dan menyesatkan oleh ahli sunnah. Tapi kalau dia katakan Ali lebih utama dari Utsman, ini dianggap keliru, tapi tidak dikatakan di ahlul bidah. Dianggap apa? Keliru, tapi tidak dikatakan ahlul bidah. Jadi ini inti pembahasannya yang ingin saya ingatkan. Kemudian yang kedua, keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar banyak sekali, ya, di dalam Al-Quran. Beliau adalah yang mendampingi Rasulullah di gua. Ya. Beliau punya jasa yang sangat besar dan keutamannya sangat banyak sekali. Cukuplah keutamaan beliau, beliau adalah khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Keutamaan Umar bin Khattab, beliau yang terutama setelah itu. Nah, dan keutamaan Umar juga diuraikan dalam sejumlah hadis. Demikian pula keutamaan Utsman bin Affan. Ini semua dari hal-hal yang dimaklumi. Hadith-hadithnya sangat banyak. Ya, waktu membatasi aja, ya. Anda kata tidak terikat waktu, saya akan sebutkan banyak hadith terkait dengan keutamaan-keutamaan mereka. Di halaman 26, kewajiban terhadap seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wal kaffu an masawi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala nadhkuru ahadan minhum bisu. Wala nantaqisu ahadan minhum. Kata beliau, menahan diri dari membicarakan kejelekan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak menyebut seorang pun di antara mereka dengan kejelekan, serta kami tidak mencela seorang pun di antara mereka. Iya, ini saya poinkan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, menahan diri dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi simpulan akidah ahli sunnah terhadap para sahabat, lisan dan hatinya selamat terhadap sahabat. Itu kalimat ringkasnya, ya. Lisan dan hatinya selamat terhadap siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisannya kalau menyebut sahabat, dia doakan dengan kebaikan. Karena itu ahli sunnah lihat, tiap kali mereka sebut sahabat, mereka doakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridai. Nah, itu pekerjaan mereka, membaca buku-buku hadis. Tiap kali lewat nama sahabat, pasti diberikan doa setelahnya. Radiyallahu anhu. Didoakan untuk sahabat itu. Nah, didoakan, dipuji, disanjung. Kalau ada kejelekannya, tidak disebut, ditahan. Hatinya juga selamat. Dia cinta kepada para sahabat. mengagungkannya, memuliakannya. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Nah, itulah kondisi kaum muslimin terhadap para sahabat. Di surah Al-Hasyr Allah sebutkan keutamaan sahabat Muhajirin, kemudian sahabat Al-Ansar. Kemudian Allah sebutkan tugas orang yang datang setelahnya. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Orang-orang yang datang setelah sahabat ini, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan." Ini doa menyebut mereka dengan kebaikan. "Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada dengki terhadap orang-orang yang beriman." Iya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyebut sahabat dengan kejelekan. Sahabat itu, kalau dia berbuat dosa atau kesalahan, maka kesalahan mereka itu sudah gugur. Pertama, oleh amalan-amalan soleh mereka yang banyak. Yang kedua, lebih dahulunya mereka di dalam masuk Islam. Yang ketiga, dengan tobat dan istighfar dari mereka. Yang keempat, dari keutamaan yang Rasulullah sebutkan untuk mereka. Iya. Maka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh disebut dengan kejelekan. Kita tidak katakan bahwa para sahabat itu maksum, selamat dari dosa, tidak. Tapi kita tidak boleh menyebut mereka dengan apa? Kejelekan. Kalau ada di antara para sahabat yang misalnya di dalam kehidupannya ada suatu hal yang jelek, maka yang jelek ini tidak boleh disebut. Tidak boleh disebut. Karena itu dari prinsip ahli sunnah, fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Zubair, antara Ali dan Muawiyah, ini semua dari hal-hal di dalam sejarah itu digulung oleh para ulama, tidak dibuka. Kenapa? Ya, sebab di dalam hal ini itu fitnah. Allah selamatkan tangan dan darah kita di situ, maka jangan kita masuk di dalamnya dengan lisan-lisan kita. Iya. Para sahabat yang terlibat di dalam pertikaian, mereka berijtihad. Kalau benar dapat dua pahala, salah dapat satu pahala. Kalau kita masuk di dalamnya dapat apa? Dapat dosa. Iya. Karena itu, lihat. Kalau dia ahli sunnah, itu tidak menceritakan kejadian-kejadian yang terkait dengan kejelekan atau bisa memberi kesan jelek kepada sahabat. Itu sifat ahli sunnah. Tapi kalau ada yang bercerita tentang sahabat, dia ceritakan kejelekan, dia singgung, ini si fulan, dia ini adalah seorang yang begini, diceritakan dari kejelekan, itu sudah ciri bahwa dia ini tidak berada di atas apa? Sunnah. Pembahasan yang ketiga, keharaman mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis yang agung Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. "Law anna li ahadikum mithla uhudin dhahaban fa'anfaqahu fi sabilillah ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu emas ini dia sedekahkan di jalan Allah, maka amalan sedekahnya ini itu tidak akan mencapai satu mud dari para sahabat. Tahu satu mud? Dua telapak tangan orang biasa itu satu mud. Jadi satu mud dari pahala sahabat dia tidak akan capai, tidak pula setengahnya. Setengahnya saya tidak capai. Iya. Ini dari keistimewaan para sahabat Nabi. Karena itu kita diharamkan untuk mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di halaman berikutnya kata penulis, "Wa nu'minu birru'ya wa at-tasdiqu bil hadits allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ru'ya haqqun." Beriman tentang ru'ya itu melihat Allah pada hari kiamat dan membenarkan hadits-hadits yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ru'ya adalah suatu yang hak. Di sini ada tiga pembahasan yang saya poinkan. Yang pertama, makna ru'ya. Ru'ya itu adalah apa? Melihat Allah pada hari kiamat. Dari kemuliaan untuk penduduk, untuk kaum mukminin, mereka akan melihat Allah pada hari kiamat. Dilihat di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar, di arasat al-qiyamah. Dan yang kedua di dalam surga. Dan melihat Allah di dalam sorga itu adalah kenikmatan yang paling besar. Tiga penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, sudah bergelimang berbagai kenikmatan. Allah berfirman kepada mereka, wahai penduduk sorga, inginkah kalian aku tambah? Nah, subhanallah ya, bisa dibayangkan. Ini satu kenikmatan saja di penduduk sorga, luar biasa dari kenikmatannya. Itu bidadari disebut kalau dia mengintip di dunia, maka cahaya keelokannya itu memenuhi seluruh dunia. Iya. Ini gambaran-gambaran jauh saja bagaimana surga itu. Iya. Maka penduduk surga dikatakan, inginkah kalian aku tambah? Penduduk surga berkata, wahai Rabb kami, nikmat apa lagi untuk kami? Engkau telah memutihkan wajah kami, telah menyelamatkan kami dari api neraka, kami telah dimuliakan ke surga. Maka disingkaplah tirai, Allah memperlihatkan dirinya. Maka mereka pun tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijabuhu nur. Hijab Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, andai kata hijabnya disingkat, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maka keelokan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar seluruh makhluknya sejauh mata pandangannya. Kalau dikatakan sejauh pandangan Allah, dia luput atau tidak? Dia luput dari pandangan Allah. Ini keelokan wajahnya. Di dunia tidak bisa melihat Allah. Karena mata itu lemah. Tapi di akhirat dibuat kuat matanya orang-orang yang beriman sehingga dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling besar di mana? Di surga. Iya. Maka ini wajib kita imani. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang menjelaskan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Sebagian ulama menyebutkannya diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Banyak sekali. Di antara dalil adalah firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Mereka melihat kepada Rabb-nya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamar lailatal badr." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Lihat bulan di malam purnama ya, jelas melihatnya? Hah? Terang? Perlu kita desak-desakan melihat antri? Ya. Sejuk orang melihatnya. Demikian pula melihat Allah pada hari kiamat itu kenikmatan yang sangat besar untuk orang yang beriman. Dan membenarkan hadis-hadis tentang ruqyah, tentang ruqyah ini melihat Allah pada hari kiamat, ini dari akidah ahli sunnah. Dia adalah hadis yang mutawatir. Karena itu tidak ada yang mengingkari bahwa Allah dilihat pada hari kiamat kecuali ahlul bidah. Kecuali ahlul bidah. Iya. Kemudian beliau berkata, wattiba'u kulli ma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yu'lam annahu mansukh fayuttaba'u nasikhu. Mengikuti setiap athar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali diketahui telah mansukh, seorang mengikuti nasikhnya. Iya. Sini ada tiga pembahasan. Yang pertama, kewajiban ittiba'. Apa yang datang dari Nabi kita wajib mengikutinya, menjalankannya, berpegang dengannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Rasul, hendaknya kalian berhenti. Yang kedua, mengenai nasikh dan mansukh. Dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, ada hukum-hukum yang tadinya diturunkan, kemudian hukum ini ada yang dihapus atau yang diganti atau yang diringankan. Inilah yang disebut dengan nama apa? Nasikh dan mansukh. Hukum yang lama disebut mansukh, hukum yang baru, yang terakhir, yang tetap, yang menghapus sebelumnya, itu disebut apa? Nasikh. Disebut nasikh. Iya. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa perempuan yang berzina, ya, itu tadinya dikurung di dalam rumahnya sampai mati. Tapi setelah itu dihapus dari kandungan ayat ini dengan ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam ataupun tentang hukum cambuk di surah An-Nisa. Jelas ya? Maka ada hal yang jelas penghapusannya. Dulu siapa yang berjumpa dengan Nabi, hendaknya dia kedepankan sedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah. Tapi setelah itu hukum dihapus. Iya. Diberikan keringanan bicara saja. Nah, ini ada hal-hal yang dirubah hukumnya dari hikmah Allah kepada kaum muslimin. Kadang hal itu di awal Islam diringankan. Mungkin sedekah tadi di awal Islam kaum muslimin perlu sekali kepada dukungan, dan tapi setelah itu semakin banyak semakin kuat hilang, dihapus dari hukum ini. Dulu di awal Islam, ya, kalau terjadi hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri dan tidak keluar itu tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Tapi di hukum terakhir terjadi hubungan, maka wajib mandi. Keluar ataupun tidak keluar. Jelas ya? Ini hukum berubah. Kenapa? Itulah dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasikh dan mansukh namanya. Baik. Kemudian kata beliau, wa adabul qabri haqqun. Adab kubur adalah hak. Ini ada dua pembahasan. Yang pertama, kita wajib mengimani adanya kehidupan di alam kubur. Dan ini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelaskannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un lal ya'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Perhatikan, begitu kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya di dunia. Kalau saya kembali, saya akan beramal salih yang dulu saya tinggalkan. Sekarang orang yang sudah mati, dia keluar dengan penyesalan. Bisakah dia kembali lagi di dunia? Tidak mungkin. Karena itu Allah firman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan. Dan di belakang mereka ada alam barzakh. Alam barzakh ini di mana? Di dunia. Ini sudah keluar ruhnya. Kematian sudah datang menjemput. Hari kiamat alam barzakh? Bukan. Karena setelah alam barzakh dikatakan ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka alam barzakh sehingga hari kebangkitan. Hari kebangkitan lain lagi. Ya. Berarti ini alam barzakh di mana tempatnya? Itulah alam kubur. Alam apa? Kubur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan secara detail bagaimana seorang mukmin itu di kuburnya, bagaimana seorang fajir di kuburnya, bagaimana pertanyaan malaikat, dan bagaimana kenikmatan di dalam kubur, adab di dalam kubur, kehidupan di alam kubur. Itu ada di dalam hadith-hadith jumlahnya mutawatir. Sangat banyak sekali riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dari hal yang hendaknya kita ingat, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ada sakaratul maut yang akan datang menjemput. Ada pertanggungjawaban di alam kubur sebelum pertanggungjawaban di mana? Di akhirat. Dan ini fungsinya kita selalu baca buku-buku akidah, supaya hal-hal yang seperti ini jangan kita lupa, selalu ya, terulang di dalam hati, ya, memori itu terjaga, ya, selalu segar ingatan akan hal tersebut. Kemudian kata beliau, wal mizanu haq, dan timbangan adalah hak. Kita wajib meyakini adanya timbangan pada hari kiamat. Timbangan yang hakiki. Timbangan yang hakiki. Dan disebutkan oleh Nabi timbangan itu memiliki dua daun timbangan. Iya. Karena di hadis tentang bitaqah, orang yang datang pada hari kiamat ditunjukkan dari kejelekannya. Maka diberikan untuknya 99 gulungan catatan kejelekan. Setiap gulungan jauhnya sejauh mata memandang. Ini bisa dibayangkan ya betapa banyak dosa yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian ketika dikeluarkan kebaikannya, kebaikannya hanya di sebuah kartu saja. Tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka begitu ditimbang, dinaikkan 99 gulungan di satu daun timbangan dan kartunya di daun timbangan yang lain. Maka ternyata 99 gulungan ini terhempas ke atas dan kartunya lebih apa? Lebih berat. Ini sudah memberikan gambaran timbangan ini hakiki atau tidak? Hah? Timbangan hakiki. Ya, karena itu kata para ulama, timbangan itu lahu kifatan walisan. Dia punya dua kifah dan tiang penyangga di tengahnya. Ya, sebab ini bisa naik, ini bisa turun, itu pasti ada yang menyangga di tengahnya. Nah, ini hakiki. Jelas ya? Dan yang ditimbang itu, kadang yang ditimbang amalannya, kadang yang ditimbang catatannya, seperti hadits Bitapa. Dan yang kadang ditimbang orangnya langsung, ditimbang. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin saminin yawmal qiyamah fala yuzanu 'inda Allahi janaha ba'udha." Akan didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki yang gemuk. Tapi naudzubillah, timbangannya itu tidak senilai dengan sayap nyamuk. Sayap apa? Lalat. Iya. Apa sayap nyamuk ya? Sayap nyamuk itu ringan sekali. Ini orang gemuk tapi timbangannya tidak senilai sayap nyamuk. Iya. Tentang betis Ibnu Mas'ud, Nabi berkata, tahukah kalian bahwa betis Ibnu Mas'ud ini lebih berat di timbangan Allah dari Gunung Uhud? Daripada Gunung Uhud. Iya. Maka ini timbangan. Dan kalau kita kenal tentang timbangan ini, ini pelajaran untuk kita semua. Perbaiki catatan amalan. Siapkan dari kebaikan-kebaikan. Sebelum datang hari hisab, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang ditelantarkan dan ditimbang. Kemudian kata beliau, wal haudhu haqqun. Telaga adalah hak. Telaga ini di padang mahsyar, menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan dari awal hingga akhirnya di padang mahsyar, matahari dikatkan di atas kepala, kengerian yang sangat dahsyat, penantian yang sangat lama. Satu hari pada hari kiamat seperti 50 ribu tahun. Ya. Manusia berkeringat. Maka umat datang ke Nabi. Disitulah tampak kehebatan para Nabi dan para Rasul. Setiap Nabi punya telaga masing-masing. Allah buktikan bahwa Nabi ini adalah Rasulnya, benar Allah utus. Tanpa Allah muliakan di hari kiamat. Sebagaimana mereka didukung dengan tanda dan mukjizat di dunia, didukung pula dengan tanda dan keistimewaan di mana? Di akhirat. Dan Nabi kita punya telaga. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang telaga Nabi itu diriwayatkan hampir 100 orang sahabat yang meriwayatkannya. Disebutkan dari sifatnya, telaga beliau itu panjang dan lebarnya sama. Perjalanan jauhnya telaga beliau itu seperti perjalanan satu bulan berkendaraan. Bukan cepat, bukan lambat. Di telaga itu ada gelas-gelasnya, bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. Ibaratkan seperti bintang di langit karena eloknya. Dan yang paling pentingnya banyak. Sehingga seorang kalau mau minum tidak perlu ngantri. Dia minum dengan nikmat ke telaga Nabi. Telaga ini airnya lebih putih dari susu, lebih harum dari kasturi, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum darinya satu teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Ya, kira-kira ada yang bisa minum dari telaga ini kalau dia mengingkari bahwa Nabi punya telaga? Ya, ini pentingnya seorang belajar akidah. Dia kenal ada telaga Nabi supaya dia bermohon kepada Allah. Dijadikan tergolong orang-orang yang minum dari telaga Rasulullah, betul pengikut Nabi ini. Karena itu di hari kiamat ada yang disebutkan di dalam hadis, sekelompok orang mendekati telaga Nabi lalu diusir dari telaga. Maka Nabi berkata, umatku, dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, kamu tidak tahu Nabi Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Akhirnya merubah jalan Nabi, diusir dari telaga. Hati-hati. Karena itu pentingnya seorang mengenal sunnah, mengikuti dari jalan Rasulullah, supaya betul menjadi pengikut Rasulullah, jangan menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Orang-orang yang diusir dari telaga. Diusir dari telaga. Baik. Jadi dari hal yang hendaknya diperhatikan ya. Kemudian kata beliau, wasyafa'atu haq. Dan syafaat itu benar. Iya. Meyakini adanya syafaat pada hari kiamat. Syafaat itu bantuan ya. Kalau bahasa secara bahasanya syafaat itu dari kata genap. Ya. Jadi seorang sendiri, begitu dia dibantu, seakan-akan dia berdua, ada kawannya. Maka itu syafaat namanya, bantuan. Dan dikatakan syafaat itu adalah bantuan dari orang lain, bantuan untuk orang lain di dalam menolak bahaya atau di dalam mendatangkan manfaat. Dan syafaat adalah hak. Ada syafaat khusus untuk Nabi Muhammad, ada syafaat yang untuk Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya yang lain dan untuk para nabi yang lain juga memberi syafaat di situ. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad, yang pertama syafaatul udma. Syafaat pada hari kiamat ketika di padang mahsyar manusia menunggu hari hisab. Ya, maka Nabi lah yang memohon kepada Allah agar supaya hisab disegerakan. Setelah itu dikabulkan syafaat beliau, maka dimulailah hari perhitungan. Jadi syafaatul udma hanya milik Rasulullah. Tidak ada seorang nabi pun yang berani meminta hisab disegerakan kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah hak beliau dan kekhususan beliau. Iya. Syafaat yang kedua yang merupakan khusus bagi Nabi Muhammad, syafaat beliau untuk penduduk surga masuk surga. Karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad yang meminta untuk dibuka. Syafaat yang ketiga khusus bagi Nabi Muhammad adalah syafaat beliau untuk pamannya Abu Talib, diringankan siksaannya. Orang kafir kalau dia masuk neraka itu tidak ada yang diringankan siksaannya kecuali Abu Talib saja. Ini khusus untuk Nabi. Tadinya Abu Talib itu orang yang paling disik, dia dibawa lapisan neraka paling bawah. Karena Abu Talib kenal kebenaran, dia yakin Nabi Muhammad benar, tapi karena gengsinya dia tidak masuk Islam. Iya. Harusnya di neraka lapisan paling bawah. Tapi dengan syafaat Nabi, dia menjadi orang yang paling ringan siksaannya, berada di neraka paling atas. Iya. Siksaannya adalah sendal dipanaskan. Tapi belum lagi diinjak oleh kaki, kepala sudah mendiri. Iya. Ini siksaan yang paling ringan ya. Nasallallahu alaihi wasallam, bagaimana siksaan yang lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari api neraka. Iya. Ini tiga syafaat khusus bagi Nabi. Ada syafaat lain, bersyurikat beliau dengan para nabi yang lain, kaum mukminin. Ada syafaat beliau untuk penduduk sorga supaya lebih ditinggikan derajatnya. Karena sorga itu bertingkat-tingkat ya. Ada mungkin orang yang derajat bawah, dengan syafaat dinaikkan derajatnya, ditinggikan derajatnya. Yang kelima, ada syafaat untuk orang yang dimasukkan ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini 70.000 ya, ditambah lagi dari setiap 1.000 70.000. Kemudian ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menciduk dari manusia 3 kali, itulah jumlah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini juga dengan syafaat. Nabi memberi syafaat untuk Ukasha bin Mihsan masuk di dalam golongan tersebut. Ini sudah berapa? Sudah 5 ya. Yang keenam, syafaat untuk satu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Ya. Maka ini dia berada di Al-A'raf, pertengahan. Dengan syafaat maka dia dimasukkan ke sorga. Kemudian syafaat yang ketujuh dan kedelapan, ini syafaat untuk penghuni neraka. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Yang ketujuh adalah seorang yang antara kebaikan dan dosanya, dosanya lebih banyak. Maka ini harusnya masuk ke mana? Ke neraka. Dengan syafaat diampuni dosanya, langsung masuk sorga, tidak masuk ke neraka. Dan yang kedelapan adalah orang yang sudah masuk ke neraka, dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke mana? Ke sorga. Ini semua syafaat, ini semuanya hak, semuanya ada dalil-dalilnya. Ya. Maka kalau kita mengerti pembahasan syafaat di sini, perbaiki. Ada sebab-sebab yang mendatangi, membuat seorang itu diberi syafaat. Misalnya selepas adzan dia baca doa, itu adalah sebab dia dapat syafaat Nabi. Dia baca Al-Quran, Al-Quran itu akan datang memberi syafaat untuknya. Ya. Dia adalah seorang orang tua, anaknya penghafal Al-Quran menjadi orang yang saleh, itu akan memberi syafaat untuk orang tuanya. Dia cari dari sebab-sebab yang dengannya dia apa? Mendapat syafaat. Tapi bukan seorang cari syafaat, dia ke kuburan Nabi minta, ya Rasulullah beri syafaat kepada saya. Itu malah hal yang membuat dia tidak dapat syafaat. Karena itu adalah perbuatan syirik akbar yang membatalkan keislaman. Dan syafaat itu hanya diberi untuk orang yang bertauhid saja. Orang yang bagus tauhidnya. Baik, pembahasan berikutnya kata beliau, wa qaumun yakhrujuna minan nari haqqun. Dan ada satu kaum yang keluar dari neraka, itu juga benar. Ini sudah kita jelaskan ya. Ini pembahasan tentang pelaku dosa besar. Ya. Dengan syafaat mereka keluar dari api neraka. Nah, itu ada kisah ya. Penduduk neraka yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi penduduk neraka ini sudah lama sekali dalam neraka. Seakan-akan orang menyangka bahwa dia ini kekal dalam neraka. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan wajahku dari api neraka. Demi Allah, saya tidak akan memohon kecuali itu saja. Yang penting dijauhkan wajahku dari api neraka. Maka Allah berfirman kepada wahai anak Adam, barangkali kalau aku kabulkan doamu, kamu minta yang lain. Demi Allah, wahai Rabbku, dia sumpah dengan sumpah-sumpah yang sangat berat, bahwa dia tidak akan minta lagi kecuali itu. Maka dikabulkan doanya, dikeluarkan dari api neraka. Begitu dia antara sorga dan neraka, dia lihat sorga di kejauhan. Tidak sabar, akhirnya dia berkata, ya Allah, dekatkan saya ke sorga. Dekatkan saya. Demi Allah, saya tidak akan mohon kecuali itu saja. Ya. Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, betapa pengkhianatnya kamu. Ya. Bukankah kamu sudah mohon? Berkata tidak. Akhirnya dia bersumpah lagi, demi Allah, sumpah-sumpah berat, dia tidak mohon kecuali itu. Maka didekatkan oleh lihat sorga. Begitu dia melihat sorga, kembali dia berkata, ya Allah, masukkanlah saya ke sorga. Nah, maka disebutkan di dalam hadis, Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum. Ya, akhirnya dia dimasukkan ke sorga. Allah berfirman kepadanya, berangan-anganlah apa yang kamu inginkan di sorga. Ia pun berangan-angan. Apa yang dia inginkan di sorga? Dia berkata, itu yang saya inginkan, ya Allah. Allah berfirman, tidak, tambah. Terus dia berangan-angan lagi. Sampai habis sudah angan-angannya. Ya. Tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan. Habis sudah. Ya. Maka Allah berfirman, aku berikan untukmu 10 kali lipat dari apa yang kamu minta. Ya. Ini orang yang paling terakhir masuk sorga dan paling minim kedudukannya di mana? Di sorga. Ini yang paling rendah kedudukannya di sorga. Kira-kira yang di atasnya bagaimana? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan dari kita semua karunia-Nya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua dari penduduk sorga-Nya. Kemudian kata beliau, wa khurujud dajjal. Kita juga imani tentang keluarnya dajjal. Ini dajjal, ya, dari makhluk Allah yang dijadikan sebagai ujian dan cobaan fitnah di akhir zaman. Dia sekarang sudah ada, tinggal di sebuah pulau. Matanya picok satu, antara kedua matanya tertulis kafir, bisa dibaca oleh setiap muslim. Sosok hakiki, jangan ada yang berkata dajjal itu enggak, hanya fiktif saja, itu penamaan untuk setiap pendusta. Tidak, dajjal ini sosok hakiki, akan keluar dia menjadi fitnah bagi manusia. Iya. Dia bisa menghidupkan, mematikan, punya sorga, punya neraka. Ya, kalau dia ada yang beriman kepadanya, kamu masuk ke sorgaku. Dia dapati sorganya, api neraka di dalamnya. Ya. Kalau dia tidak beriman, kamu masuk ke neraka aku. Dia dapati neraka itu adalah sorga. Ya. Ini untuk orang yang mukmin, kafir terhadap dajjal, akan dapat kebaikan. Dajjal ini akan keluar nanti di akhir zaman. Dia akan menginjak seluruh pelosok dunia. Kecuali Mekah dan Madinah, tidak bisa dia masuk. Karena di kota ini dijaga oleh para malaikat dengan pedang terkhusus. Iya. Dan akan turun Nabi Isa alaihi salam di Syam, di Bablud, dan di situ kemudian Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Dan Dajjal ketika keluar, dia diikuti oleh 70 ribu Yahudi dari Asbahan. 70 ribu Yahudi dari mana? Asbahan. Antum tahu Asbahan sekarang di mana? Hah? itu di wilayah Iran sekarang. Ya. Karena itu orang-orang Syiah itu mungkin kebanyakan pengikut Dajjal nanti. Ya. Sebab asal agama mereka dari agama Yahudi, agama Syiah itu. Dan itu ada di buku-buku Syiah sendiri. Mereka sebutkan tentang Abdullah bin Sabah. Kalau dia mengatakan Abdullah bin Sabah tokoh fiktif, itu tidak benar. Buku-buku Syiah sendiri mengakui. Ya. Jelas ya? Maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita ingat. Ya, sebenarnya banyak pembahasan ini seputar Dajjal. Kita meringkas. Kemudian kata beliau, warrajamu haq, dan rajam itu adalah haq. Rajam itu adalah hukum terhadap orang yang berbuat zina sedangkan dia sudah menikah. Ya. Maka ini salah satu dari hukum yang diterapkan. Kenapa dijelaskan oleh penulis rajam? Sebab ini hukum diingkari oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij tidak masuk akal hukum rajam itu. Kenapa? Karena kaum Khawarij pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Tidak bisa gugur. Dirajam kan gugur dosanya. Ini tidak bisa gugur. Karena itu rajam tidak benar. Di kaum Khawarij. Karena itu penulis sebutkan bahwa rajam ini adalah apa? Hak dari syariat Islam. Iya. Kemudian kata beliau, wa idza ra'aytumur rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wa Ayyub as-Siftiyani wa Abdullah ibn Auf wa Yunus bin Ubayd wa Sulaiman ats-Taimi wa Sharikan wa Abul Ahwas wal Fudail ibn Iyad wa Sufyan ibn Uyayna wal Layth ibn Sa'd wa ibn al-Mubarak wa Waqi ibn al-Jarrah wa Yahya ibn Sa'id wa Abd al-Rahman ibn Mahdi wa Yahya ibn Yahya wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahawayn fa'alam annahu ala tariq. Kata beliau, apabila engkau melihat seorang yang mencintai Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ayyub as-Siftiyani, Abdullah bin Yunus, Abdullah bin Aun, Yunus bin Ubayd, Sulaiman at-Taimi, Syarik, maksudnya Syarik bin Abdullah an-Nakhai, Abul Ahwas maksudnya Salam bin Sulaim, Ibn al-Mubarak, yaitu Abdullah ibn al-Mubarak, sebelumnya Al-Fudail bin Iyad, Sufyan ibn Uyayna, Al-Layth ibn Sa'ad, Ibn al-Mubarak, Waqi ibn al-Jarrah, Yahya bin Yahya, salah cetak di situ ya, tertulis Yahya bin Said. Benar ya, Yahya bin Said sebelumnya, Yahya bin Said, Abdurrahman bin Nahdi, kemudian Yahya bin Yahya. Ya, Yahya bin Yahya, ini At-Tamimi An-Naisaburi, guru imam muslim. Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi. Ini semua nama-nama imam panutan di masa itu. Simbol ahli sunnah di masa itu. Jadi kalau kamu lihat orang cinta kepada ulama itu, ketahuilah ini orang di atas jalan yang lurus. Sebab seorang kalau dia cinta kepada ulama sunnah, itu menunjukkan dia di atas apa? Di atas jalan. Ya. Sebab itu sudah tabiat manusia. Tabiat manusia. Dia cinta dengan siapa yang mencocokinya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannada. Ya. Al-arwahu junudun mujannada. Fama ta'alaqat minhu. Apa fama ta'arafa minhu talafat wa ma tanakara minhu talafat. Ruh-ruh itu adalah tentara yang berbaris. Kalau dia saling mengenal, maka dia akan bersatu satu barisan. Kalau dia saling mengingkari, maka dia akan berpisah barisannya. Iya. Jelas ya? Sama kalau kita lihat. Ya. Kalau ada burun nuri itu dia bergaulnya burun nuri ya. Iya. Kalau ada burung apa namanya burung walet begitu lewat, itu walet semua. Nggak ada burung nuri misalnya, di antara burung nuri itu ada burung gagak di tengahnya, itu nggak pernah terjadi. Burung gagak kumpulnya sama burung gagak. Nah, itu perumpamaan ya, bahwa ya orang itu, makhluk itu tabiatnya dia senang dengan semisal dengannya. Karena itu kalau dia memang di atas sunnah, cinta kepada sunnah, maka dia cinta kepada ulama yang menyuruhkan kepada sunnah. Iya. Dan ini dari kekeliruan sebagian orang. Kadang kalau dia tidak senang kepada sebagian ulama, atau sebagian ulama ini mungkin ada masalah dengannya, ya, dia benci kepada ulama tersebut. Itu tidak benar. Iya. Ini adalah hal yang keliru. Imam Ahmad rahimahullah itu mencela sebagian ulama di masanya. Pendapat Imam Ahmad, walaupun yang lainnya tidak menyetujuinya, tapi bersamaan dengan itu, ulama yang dicela tetap cinta kepada Imam Ahmad. Sebab itu adalah agama. Imam Ahmad orang yang baik. Ya. Dia keliru kepada saya, itu kekeliruannya sebagai manusia. Dan kekeliruannya tidak membuat saya menghilangkan kebaikannya. Itu orang yang bersikap apa? Bersikap adil kepada para ulama. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa idza ra'aita ar-rajula yaqulu ha'ula'i syakkat fahdaruhu fa innahu 'ala ghairi at-tariq." Apabila kamu melihat ada orang yang berkata, "Mereka ini orang ragu, orang yang peragu," maka ketahuilah ini orang yang tidak berada di atas jalan, tidak di atas sunnah. Sebab ini tuduhannya kaum Khawarij. Ahli sunnah itu berkata, boleh seorang berkata, "Saya adalah mukmin insyaallah." Jadi saya adalah mukmin apa? Insyaallah. Orang Murjiah tidak suka kepada ahli sunnah. Dia berkata ahli sunnah ini para peragu. Ya, kalau dia yakin beriman, kenapa dia berkata insyaallah? Ya. Maka ahli sunnah menjawab, "Kalian salah paham. Kami ini bukan peragu. Kami berkata insyaallah kenapa? Ya, pertama kami tidak mau merekomendasi diri kami. Ya. Terus yang kedua, amalan keimanan itu banyak amalan keimanan. Siapa yang menjamin dirinya dia bisa melakukan seluruh amalan keimanan? Karena itu dibolehkan dia berkata saya mukmin insyaallah. Insyaallah saya akan berusaha melakukan seluruh dari amalan-amalan keimanan itu. Adapun pokok keimanan tidak ada keraguan." Jelas ya? Karena itu kalau ada yang berkata ya, ahli sunnah peragu, itu berarti dia kelompok Murjiah. Baik. Wa idza qala al-musyabbiha fahdaru innahu jahlun. Kalau ada yang berkata ahli sunnah itu adalah musyabbiha, orang yang sering menyerupakan Allah dengan makhluk, ketahuilah bahwa itu kelompok Jahmiyah. Karena ahli sunnah berkata Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Orang Jahmiyah menuduh ahli sunnah, "Oh kalian musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk." Ini dusta mereka terhadap ahli sunnah. Ahli sunnah menetapkan nama dan sifat untuk Allah sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran. Rasulullah jelaskan dalam hadisnya. Tapi mereka meyakini laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan siapapun dari makhluk. Jadi mereka tetapkan nama dan sifat sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Sebaliknya musyabbiha ini kelompok sesat juga. Mereka mengatakan Allah punya tangan sama dengan tangan kita, punya mata sama dengan mata kita. Ini sesat. Allah punya tangan sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, pasti tidak sama dengan makhluk. Itu akidah ahli sunnah. Karena itu ahli sunnah berada di tengah. Kasihan ahli sunnah. Musyabbiha berkata ahli sunnah Jahmiyah. Ya. Orang Jahmiyah berkata ahli sunnah musyabbiha. Ya. Karena itu menggelar-gelari ahli sunnah itu dari dulu sudah ada. Menuduh ahli sunnah sembarangan itu sudah ada dari dulu. Dibilang wahabilah. Dan sekarang ini Wahabi, yang jelas kamu tidak setuju, tidak sepakat sama saya, Wahabi. Ujung-ujungnya Wahabi. Iya. Ujung-ujungnya Wahabi. Ini repot ya. Kalau ingin menuduh Wahabi itu sesat, ayo. Iya. Kita detailkan apa itu Wahabi. Mana kesesatannya? Kita sama-sama memeranginya. Sebab yang sesat itu jelas dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dengan dalil dong, seorang menyesatkan. Jangan sembarangan. Kalau dia tidak dengan dalil, bahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alayhi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ini kalimat, vonis ini harus dia tanggung. Kalau benar seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Hati-hati jatuhkan vonis kepada orang. Karena itu ahli sunnah bukan orang sembarangan. Nuduh orang sembarangan. Ini kafir, ini sururi, ini ikhwari, ini tablighi, ya. Ini apa namanya khawarij, ini begini. Betul semuanya itu betul. Hukum-hukum ada. Ada memang orang yang menyimpang namanya sururi, ada yang menyimpang namanya ikhwari, ada yang menyimpang namanya khawarij. Itu betul. Tapi menjatuhkan vonis bukan sembarangan. Kalau tidak seperti itu akan kembali kepada kamu sendiri, hati-hati. Iya. Semua itu harus ditimbang dengan ilmu, dengan ketakwaan, bukan dengan apa? Hawa nafsu. Kemudian kata beliau, "Wa idza qala al-mujabbira fahdharu innahu qadari." Kalau ada yang mengatakan bahwa mereka ahli sunnah adalah mujabbir, hati-hati. Sungguhnya itu orang qadariyah. Ini juga kasihan ahli sunnah. Di pembahasan takdir, ahli sunnah pertengahan. Antara dua kelompok menyimpang, ada kelompok qadariyah dan ada kelompok apa? Jabriyah. Orang-orang qadariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba, kehendak hamba itu adalah kehendaknya sendiri, ciptaannya sendiri. Orang-orang Jabriyah sebaliknya, perbuatan hamba, kehendak hamba itu kehendaknya Allah, bukan kehendak hamba. hamba yang bekerja, tapi hakikatnya Allah yang menghendaki. Ini kebalikannya. Ahli sunnah berada di pertengahan. Mereka berkata bahwa kehendak hamba itu kehendaknya sendiri. Tapi tidak mungkin hamba itu berkehendak kalau Allah tidak menghendakinya. Itulah firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin apa? Menghendakinya. Maka karena ahli sunnah pertengahan, orang Qadariyah berkata ahli sunnah Jabriyah mujbirah. Ya, orang-orang Jabriyah mengatakan ahli sunnah apa? Qadariyah. Ya, demikian. Maka ini dari dahulu ya, tuduhan-tuduhan seperti ini sering disematkan ke ahli sunnah. Nah, kemudian kata beliau, sedikit lagi ya, sabar sedikit. Kata beliau, wal imanu yataqadam, wal imanu qawlun wa amalun wa niyyah, was salatu minal iman, was zakatu minal iman, wal hajj minal iman, wa imatatul adha anit tariq minal iman. Iman itu berjenjang, ini sudah kita terangkan ya. Iman adalah ucapan, amalan, dan niat. Tiga, sudah kita uraikan. Salat adalah keimanan. Zakat merupakan keimanan. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah keimanan. Semua masuk dalam bagian keimanan. Dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian kata beliau, وَنَقُولُ النَّاسُ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ بِالْإِسْمِ الَّذِي سَمَّاكُمُ اللَّهِ وَالْإِقْرَارُ وَالْحُدُوثُ وَالْمَوَارِيثُ وَلَا نَكُونُ حَقًّا وَلَا نَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا نَكُونُ كَإِيمَانِ جِبْرِيلِ وَمِكَائِيلِ لِأَنَّ إِيمَانَكُمَا مُتَقَبَّلٌ. Kata beliau, kami tidak mengatakan manusia menurut kami adalah mukminun. Kami berkata bahwa manusia menurut kami adalah mukminun dengan nama yang Allah namakan. Ya. Di sini bahwa kaum mukminin itu asalnya diukur dengan zahirnya. Dia masuk Islam, berucap syahadat, melakukan amalan keimanan, sholat, puasa, asalnya mukminun. Itu nama yang Allah namakan untuk mereka. Kita tidak rubah-rubah. Ya. Demikian pula ikrar, hudud, warisat. Ini semua kita namakan sebagaimana yang ditentukan di dalam syariat. Wala naqulu haqqan, kita tidak berkata bahwa ini sifulan mukminnya adalah sebenar-benar keimanan. Sebab itu merekomendasi, tidak benar ya direkomendasi. Tapi kita katakan mukmin sebagaimana Allah katakan mereka beriman. Wala naqulu inda Allah, tidak pula kita katakan ini mukmin di sisi Allah. Seakan-akan kita sudah jamin orang ini beriman di sisi Allah. Kita hanya melihat zahirnya saja, yang batin kita tidak tahu. Yang zahir kita hukumi dia adalah apa? Mukmin. Adapun batinnya, kata Nabi, saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia. Saya hanya diperintah melihat apa? Zahirnya saja. Wala naqulu kaiman Jibril wa Mikail, janna imanakum mataqabbal. Juga tidak kita katakan iman mereka ini, iman kita ini seperti imannya Jibril dan Mikail. Iya. Karena di sini orang-orang Khawarij dan Murji'ah, mereka bersepakat dalam satu kesesatan. Dua kelompok ini berkata bahwa iman itu cuma satu bagian. Cuma satu apa? Bagian. Berbedanya kalau orang Khawarij berkata, kapan hilang sebagiannya, hilang semuanya. Karena itu kalau ada mukmin buat dosa besar, maka menurut kelompok Khawarij dia kafir keluar dari Islam. Karena hilang sebagian, hilang seluruhnya. Kalau Murji'ah sebaliknya, dia juga berkata iman satu bagian. Tapi bagi mereka kalau sisa sebagiannya, sisa seluruhnya. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, dia tetap mukmin sempurna imannya. Sama imannya dengan imannya Jibril, Mikail, Abu Bakar, Umar. Sama imannya dengan iman para nabi. Karena keimanannya apa? Cuma satu. Ini semuanya kelompok yang sesat. Kita sudah terangkan bahwa iman itu apa? Bertingkat-tingkat dan berjenjang. Ada yang kuat imannya, ada yang lebih kuat para nabi. Yang paling baik keimanannya di antara seluruh manusia. Keimanan para sahabat yang lebih baik keimanannya dari seluruh manusia lainnya. Dari seluruh kaum muslimin, keimanan para sahabat yang lebih baik. Iya. Beda antara keimanan para ulama dengan orang yang awam, yang tidak berilmu. Ini berjenjang. Baik. Kemudian kata beliau, wala yusalla khalfal qadari wala rafidi wala jahmi. Tidak boleh sholat di belakang qadari, rafidi, tidak boleh jahmi. Ini tiga orang pengikut bid'ah yang sesat. Pertama qadari. Qadari yang dimaksud adalah orang yang meyakini, mengingkari takdir. Dia berkata kalau ini kejadian baru terjadi, Allah baru tahu. Ya, ini kafir ya menurut kesepakatan ulama. Qadari yang seperti ini. Karena dia mengingkari ilmu Allah. Dan mengingkari ilmu Allah itu tidak ada keraguan akan kekafirannya. Tapi ada istilah lain untuk qadari ya. Qadari ada kadang digunakan oleh ulama istilah untuk orang yang dia hanya mengatakan perbuatan makhluk, perbuatannya sendiri, ciptanya sendiri. Nah, ini Qadari tidak ekstrim namanya. Qadari yang seperti ini hanya dikatakan ahlul bidah oleh para ulama, tapi tidak dikafirkan. Jadi harus dipahami Qadari apa yang dimaksud di sini. Yang tidak boleh sholat di belakangnya. Ini Qadari yang mengafirkan keluar dari apa? Islam, yang mengingkari ilmu Allah. Yang kedua, Rafidi. Tidak boleh sholat di belakang Syiah Rafidah. Sebab orang Syiah ini tidak ada yang muslim. Syiah Rafidah. Karena Syiah Rafidah mengatakan Al-Quran itu Quran. Iya. Mereka mengatakan ada Tuhan selain Allah. Rukun Islam mereka ada tambahannya. Tentang keimanan kepada apa? Para imam ahlul bait, al-imamah itu rukun asasi pada mereka. Kafir orang yang tidak menetapkan imamah. Ya. Mereka malah mengatakan di sebagian bukunya ditulis kalau ada suara petir itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Para imam ahlul bait itu tahu kapan dia akan meninggal, kapan dia akan mati. Dan dia kalau mati, dia akan mati kalau dia mau untuk mati. Ya. Itu ada di buku-buku orang Syiah. Satu saja dari keyakinan ini sudah bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran. Ya. Dan itu tidak diragukan akan kekafirannya. Ini perhatikan, Imam Qutaibah menukil kesepakatan ulama. Sama dengan Imam Al-Bukhari juga. Menyatakan hal yang sama. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalau ada di masa ini yang berkata bahwa para ulama silam pendapat tentang Syiah, atau Syiah itu madhab yang kelima, ini orang-orang yang tidak mengerti siapa itu Syiah. Orang-orang yang tidak mengerti siapa itu Syiah. Seperti ada buku ya yang disebarkan tulisan salah seorang tokoh di Indonesia ini. Judulnya Sunni Syiah Bergandengan Tangan. Mungkinkah? Ya. Ini buku, kalau dibaca referensi si penulis, itu tidak ada satu buku pun, buku asli rujukan orang-orang Syiah. Tidak ada. Dan buku besarnya ahli sunnah yang pakai sanad-sanad tentang akidah ahli sunnah juga tidak ada dia sebutkan. Dia ingin perbandingan antara ahli sunnah dan Syiah tidak merujuk ke buku-bukunya. Adil atau tidak? Ini sudah keliru dari asasnya. Kok bisa dia mengadakan pendekatan? Coba baca kek buku-buku Syiah supaya paham kamu Syiah itu apa. Jangan ngantuk aja terus. Kuliah dari guru-gurunya, dapat guru-gurunya memang di Mesir ya seperti itu. Di Mesir kan yang menyuarakan pendekatan Sunni Syiah. Tapi akhirnya orang-orang yang menyuarakan itu menyesal juga belakangan. Kenapa dia tidak ikut menyesal si murid ini? Ya. Orang-orang di Mesir sudah menyesal. Kenapa dia tidak ikut menyesal melakukan pendekatan Sunni Syiah? Itu tidak mungkin air ketemu dengan minyak. Tidak mungkin. Ya. Maka ini dari hal yang harus dipahami. Apalagi kalau tahu keyakinan Syiah terhadap kaum muslimin. Orang yang bukan Syiah bagi mereka itu adalah najis. Lebih bejat daripada kera, babi, halal darahnya, istrinya boleh ditawan, dirampas harta-hartanya. Itu ada di buku-bukunya orang Syiah. Mau jadi apa negeri di tengah manusia yang memandang kaum muslimin seperti itu? Ya. Nggak usah tertipu dengan mereka, toleransi dekat. Itu takiyah saja. Mereka memendam kebencian di dalam hatinya. Kalau mereka berdusta seperti itu dapat pahala mereka. Itu dapat pahala. Maka ini, ya, kelompok Syiah Rafidhah ini harus dipahami ya, adalah bahaya bagi umat. Walal Jahmi, kelompok Jahmiyah sudah kita singgung ya. Ya, kesesatan Jahmiyah itu banyak. Dia mengingkari nama dan sifat Allah, mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Di pembahasan takdir, dia kelompok Jabriyah paling ekstrim. Di pembahasan tentang apa namanya keimanan, dia Murjiah kelas kakap. Di kelompok Jahmiyah dan banyak lagi kesesatan lainnya. Ya, sampai-sampai kelompok Jahmiyah ini yang mempengaruhi banyak kelompok lainnya. Jadi kelompok lain yang menyimpang, ya, sedikit dari kelompok yang tidak terpengaruh dari kesesatan kelompok Jahmiyah. Nah, kemudian kata penulis rahimahullah, "Wa man qala inna hadhihi al-aya makhluqah fa huwa kafir. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa ma kana Allahu ya'muru Musa ay ya'budu makhluqah." Ini terkait dengan masalah bantahan terhadap orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kata beliau, siapa saja yang mengatakan bahwa ayat ini makhluk, maka dia telah kafir. Apa ayatnya? Allah firman, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi kalau ada yang berkata ayat ini makhluk, berarti dia katakan Allah itu adalah apa? Allah itu adalah makhluk. Iya. Dan tidak mungkin Allah memerintah Nabi Musa untuk menyembah makhluk. Iya. Ini pendalilan yang kuat ya, dari dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya kelompok Jahmiyah. Kemudian kata beliau, wa yu'rafu Allahu fis sama'is sadi'ah ala arsyhi. Kama qala ar-Rahman 'ala al-'arsyi istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma ma tahta thara. Kata beliau, Allah diketahui pada langit ketujuh di atas arsy. Sebagaimana firman Allah ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah yang beristiwa di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang di langit dan semua yang di bumi, semua yang berada antara keduanya dan semua yang berada di bawah tanah. Ini penetapan sifat istiwa. Ada dua sifat Allah. Yang pertama sifat ketinggian. Allah Maha Tinggi ini diakui oleh seluruh kelompok di dalam yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Ahlul Bidah pun tidak mengingkari bahwa Allah disifatkan dengan sifat Maha apa? Maha Tinggi. Tapi kalau Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya, ini yang mereka ingkari. Jelas ya? Allah beristiwa di atas arsy itu diterangkan dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Dan dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya. Karena itu enggak mungkin hal ini ditolak. Kemudian kata penulis, "Wal jannatu wan naru makhluqatan wa la yafnayan." Surga dan neraka adalah dua makhluk. Maksudnya dua makhluk sudah dicipta, sudah ada sekarang. Wala yafnayan, dan tidak akan sirna. Ya. Jadi ini dua makhluk Allah cipta, memang dicipta untuk kekal. Surga siapa yang masuk di dalamnya, dia kekal selama-lamanya. Neraka itu akan kekal, cuma penghuninya, ada yang kekal di dalamnya, ada yang dikeluarkan nanti. Yang kekal ini yang kafir. Ada pun yang tidak kekal, ini adalah orang yang bertauhid, berdosa, dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau sudah selesai, maka dia akan dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Ya, dan ini ditunjukkan oleh banyak dalil ya. Kemudian yang terakhir, kata beliau, wassalatu minallahi fariidah, wajibatun bitamami ruku'iha wa sujudiha wal qira'ati fiha. Salat adalah suatu kewajiban dari Allah dengan kesempurnaan ruku, sujud dan bacaannya. Ya, maksudnya beliau terangkan di sini bahwa salat itu adalah bagian dari keimanan, dia kewajiban. Ya. Dan pelaksanaannya itu dilaksanakan dengan disempurnakan ruku, sujud dan qira'ahnya. Ini subhanallah, Imam Qutaibah ini seakan-akan dia hidup di masa kita sekarang. Ada sebagian orang-orang yang ya, ini banyak diketemukan di kampung-kampung ya, yang masuk dalam pendekatan tasawuf. Ada yang mengatakan, kamu sudah sholat? Iya, saya sudah sholat. Ya, di mana kamu sholat? Ya, saya sholat di rumah. Rukus sujud tidak. Sholat itu kan ada maknanya, kamu ini masih tingkat syariat kamu. Iya. Masih tingkat apa? Syariat. Belum sampai ke tingkat hakikat, apalagi makrifat. Iya. Subhanallah. Nah, sampai saya ingat sebuah cerita ya. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Syekh Muhammad Aman Al-Jami, beliau orang Afrika. Jadi di kampung beliau ada seorang tokoh agama di kampungnya itu. Dia kalau orang sholat, dia di situ saja, di tempatnya duduk, tidak bergerak. Orang pergi sholat, dia duduk. Ya. Dan disebutkan dari istimewa Syekh ini dari kehebatannya, dia tidak sholat bersama penduduk kampung. Sholatnya di mana? Katanya dia sholat di Mekah dan di Madinah. Ya. Jadi dia menghikayatkan. Jadi kalau orang sudah sholat di masjid, dia bilang, saya sudah sholat. Di mana sholatnya? Oh, saya di Mekah. Saya lihat kawan kita sebulan dan sebulan sedang ada di sana, yang pergi haji dan umroh. Ya. Itu sholat zuhur misalnya. Sholat asar, sudah sholat. Di mana? Saya sholat di Madinah. Masya Allah. Dan ini kisah dikisahkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jali kepada Syekh siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sirdi. Penulis tafsir itu ya. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi hanya tertawa. Beliau berkata, itu karena kalian orang-orang Afrika, kata Syekh. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, beliau tertawa. Tapi belakangan baru Syekh Muhammad Aman Al-Jami sadar apa makna jawaban Syekh Al-Sidi itu. Maksudnya karena kalian orang-orang Afrika, ini kalian dengan antara Afrika dan Mekah dan Medina berapa tautan waktu sholatnya. Ya. Kok bisa dia waktu sholat kalian, dia sudah sholat juga di Mekah dan Medina. Sholat apa dia di Mekah dan di Medina? Belum ada orang yang sholat lima waktu di sana di waktunya yang sama. Jadi jawaban beliau itu beliau ingatkan. Bahwa itu sudah cukup. Kalian itu orang Afrika. Hitung saja. Kalian di Afrika beda berapa jam. Itu sudah cukup untuk menunjukkan dia ini apa? Dusta dalam hal tersebut. Ya. Jadi di sini beliau masukkan di pembahasan akidah. Tidak mungkin adalah seorang mukmin bagus akidahnya, lalu dia menganggap sholat itu tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling baik, orang yang paling bertakwa, di hari terakhir dari hayat beliau, hidup beliau, beliau keluar melakukan sholat, dipapah oleh pamannya Al-Abbas dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Setelah itu beliau dimajukan menjadi imam, sholat duduk, kaum mukminin sholat di belakangnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul, tapi sholat juga sempurna semua, rukuk, sujud. Ini mau sampai di tingkatan ma'rifat mengaku dirinya apa? Lebih bagus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini semua kekeliruan ya, kekeliruan. Dasarnya kenapa? Ini dasar kekeliruan ingin saya ingatkan. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh ilmu filsafat. Tasawuf itu banyak terpengaruh oleh ilmu apa? Filsafat. Mereka mana sholat? Sholat itu apa? Artinya doa. Jadi doa ya, kita doa saja. Dan ini keliru besar. Betul sholat itu artinya doa. Itu hukum secara bahasa. Hukum syar'i sholat itu harus sempurna dengan ruku, sujud dan apa? Membaca di dalamnya. Baik, ini beberapa pembahasan akidah ya dari uraian Imam Qutaibah bin Sa'id. Selesai ya. Kita membahasnya ringkas dan sebenarnya poin-poin pembahasan akidah itu banyak. Biasanya para ulama dia hanya menyampaikan apa yang diperlukan untuk disampaikan saja kepada umat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengkaji hal-hal yang lain di buku-buku yang lain. Ya, ini masih ada satu buku yang belum kita kaji ya, yang di tengah ini. Yang di tengah, Akidah Abu Hatim dan Abu Zurrah Ar-Razi. Ya. Nah, mesti saya mengkajinya. Siapa ada ustaz yang datang, minta aja diajarkan yang akidah itu. Akidah Abu Hatim, Abu Zurrah Ar-Razi. Ahli sunnah itu kalau dia betul ahli sunnah, semuanya akan mengajarkan akidah yang sama. Tidak ada apa? Tidak ada perbedaan. Baik, ini waktunya sudah habis. Saya baca pertanyaan atau tidak? Hah? Belum lapar ya? Mohon disebutkan syarat-syarat agar seorang bersabar dalam menerima takdir Allah, khususnya yang ada campur tangan manusia. Ini saya sudah bilang kemarin ini ada 20 kaidah disebut oleh siapa? Syekhul Islam. Ini perlu kita dorong khusus untuk bahas itu. Ya. Tapi dia renungi saja dari kesalahan dirinya, dia banyak ingat dari Asmaul Husna. Dia ingat bahwa di belakang ujian itu, celahan orang dan sebagainya, kadang ada berbagai kebaikan disiapkan untuknya. Dan selainnya dari sebab-sebab. Tolong dicontohkan ghibah yang ringan. Ya, ghibah itu enggak ada yang dikatakan ringan, berat. Ya, namanya ghibah, semuanya ghibah. Hukumnya sama. Dosa yang besar ghibah itu. Ya, satu kalimat saja itu sudah ghibah. Pernah ada seorang istri Nabi menyinggung istri Nabi yang lain. Dia berkata, cukuplah engkau dari si fulana, dia itu pendek. Kata Nabi, sungguh engkau kalau berucap sebuah kalimat, andai kata kalimat ini mengaduk lautan, akan teraduk lautan itu. Dahsyatnya gila ini ya. Ya. Baik. Tapi ada sesuatu yang memang membicarakan kejelekan orang, tapi itu tidak dihitung ghibah oleh para ulama. Itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Ya. Masuk di dalam bentuk nasihat. Misalnya ada orang yang dia berbuat bidah, kesalahan, diceritakan dari bidahnya, dibantah, itu untuk menasihat itu enggak ada masalah. Afdalnya seorang makmum membaca Al-Fatihah apakah berbarengan dengan imam atau ketiga imam membaca surat? Makmum itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra di Fatihah kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau dia makmum, tidak boleh mendahului imam dalam segala hal, termasuk membaca apa? Al-Fatihah. Karena Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu yu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti, tidak boleh didahului. Jadi kalau dia ingin membaca Al-Fatihah bareng imam, bareng dengan imamnya, itu boleh saja, tapi dia biarkan imam dulu. Imamnya misalnya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia ikut Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, dia ikut Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin, dia ikut Maliki Yawmiddin. Dia tidak lewati siapa? Imamnya. Tapi kalau dia biarkan imam dulu baca Al-Fatihah selesai, setelah baca Al-Fatihah, dia baca. Setelah imam selesai, dia baru baca. Maka itu lebih apa? Lebih bagus. Sebab biasanya imam kan berhenti di situ. Ya, itu lebih baik. Nah, kalau dia baca di situ, belum selesai dan imam sudah melanjutkan baca suara, enggak apa-apa. Biar imam melanjutkan, dia selesaikan baca Al-Fatihah. Sebab makmum juga wajib membaca apa? Al-Fatihah. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Saya katakan lebih kuat karena ada silang pendapat ya di kalangan ulama. Di lingkungan kami ada pengajian yang menganjurkan untuk syahadat ulang. Ini tidak benar ya. Ini bid'ah dalam agama. Iya. Karena seorang mukmin dan mukminah itu dilahirkan di atas apa? Fitrah. Itu lagi Islamnya. Ngapain disuruh syahadat ulang lagi? Memang dia kafir tadinya, disuruh syahadat lagi. Iya. Kalau dia kafir, itu betul. Dia sudah batal keislamannya, syahadat lagi. Ini lahirnya di atas apa? Fitrah, dan fitrah orang itu di atas Islam. Karena itu tidak ada ternukil dari anak-anak para sahabat yang lahir, kemudian begitu dia dewasa oleh Nabi dikatakan kamu syahadat ulang. Tidak ada di dalam potong hadisnya. Bagaimana sikap adil dari ahli sunnah menyikapi tragedi kemanusiaan saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah? Ya. Kita semua memahami bahwa Togut yang berada di Suriah itu Bashar Assad itu betul-betul perusak dan orang yang menumpahkan darah kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang menyegerakan lenyapnya dari muka bumi dan membersihkan saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah dari kejelekan-kejelekannya. Ya. Kita semua tahu bahwa itu adalah musibah menimpa saudara-saudara kita. Maka kita berikan dari bantuan apa kita mampu. Ada yang bisa menyalurkan dari bantuan harta, dia salurkan. Ya, paling tidak dia doakan. Tapi kalau jihad, kita sudah bahas. Jihad itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Dan harus ada izin dari siapa? Dari penguasa di dalam hal tersebut. Kalau ada yang berkata ulama Saudi menyuruhkan untuk hal itu, itu kan negara Saudi, bukan kita di Indonesia, bukan di Saudi. Ya. Kita di Indonesia bukan di mana? Di Saudi. Ya, harus diketahui ya dari hukum-hukum supaya. Bagaimana dengan orang-orang yang saleh yang sudah meninggal? Apakah hari ini dia sudah masuk surga atau menunggu hari kiamat? Kita sudah pelajari ya bahwa prosesnya dari kehidupan dunia kemana? Ke alam barzah sebelum hari kiamat. Nah itu dari keyakinan-keyakinan yang hendaknya diketahui. Bagaimana pendapat pandangan syariat terhadap orang-orang yang lebih fokus terhadap pembahasan tentang firqah-firqah sesat, terutama tentang Syiah, ketimbang belajar ilmu syar'i? Nah, ini aneh ya, seperti ini. Dia ingin menjelaskan firqah sesat tapi tidak belajar ilmu syar'i. Dari bagaimana caranya dia jelaskan kesesatan? Hah? Jadi harus belajar ilmu syar'i. Setelah belajar baru dia bisa menjelaskan ini salah, ini benar, kan begitu? Bagaimana dia menghukumi dan dia tidak tahu ilmunya? Dia mesti belajar. Sebelahnya. Karena itu Syiah, orang awam juga tahu ini Syiah sesat, orang awam tahu. Tapi tidak setiap orang awam bisa menerangkan kesesatan Syiah. Itu perlu ilmu. Perlu ilmu. Karena itu sebagian orang ada yang ingin menjelaskan kelompok yang sesat, karena dia tidak punya bekal ilmu yang bagus, akhirnya dia sendiri ikut tersesat. Ini sudah banyak ya dalam sejarah. Anda tahu Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Itu diceritakan oleh muridnya. Awalnya Al-Ghazali itu baca buku-buku filsafat itu untuk membantah orang-orang filsafat. akhirnya terpengaruh jadi ahli filsafat benaran, yang kemudian beliau taubat di akhir umurnya. Itu Al-Ghazali. Belum lama ada orang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Dia menulis sebuah buku bantahan hebat sekali terhadap kelompok Syiah. Habis Syiah di sama dia di buku itu, kacar-kacir. Dan begitu orang ini mau bantah filsafat, ya, akhirnya dia terpengaruh dengan pemikirannya sampai dia jatuh di dalam hal-hal yang menghancurkan. Sampai sebagian ulama di masanya dia mengafirkannya. Karena itu kalau ingin masuk dalam bab bantah-membantah, seorang harus punya apa? Bekal ilmu. Betul, kesalahan itu dua macam. Ada kesalahan yang jelas, terang, itu orang awam juga bisa memberikan hukum. Misalnya, ada yang berkata, ada yang mencela Abu Bakar dan Umar. Orang awam bisa berkata, ini Syiah Rafidhah. Jelas atau tidak ini? Jelas, tidak perlu ditanya kepada orang awam, apa dalilnya? Mereka Syiah Rafidhah. Cukup. Dia mencela Abu Bakar dan Umar, sudah terang. Dikatakan dia apa? Syiah Rafidhah. Tapi kesalahan-kesalahan yang detail, hal-hal yang tersembunyi, nah ini perlu ilmu. Itu tugasnya orang-orang yang berilmu. Iya. Ini ada yang bertanya bagaimana kiat-kiat mendidik istri dengan ilmu agama. Ini kemarin kita ada ceramah ya tentang hal ini. Yang didengarkan. Bagaimana dengan pendapat orang yang tidak percaya siksa kubur? Ini sudah kita terangkan, itu dari akidah ahli sunnah. Dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah. Kalau dia tidak percaya karena kejahilan, dia ajari. Tapi kalau tetap dia menyimpang, maka ini dianggap orang yang keluar dari jalan yang lurus. Ya. Apakah sholat sunnah duha pelaksananya rutin setiap hari? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Abdullah bin Syakik pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha? Beliau menjawab tidak, kecuali jika beliau pulang dari bepergian. Ini tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan anjuran melakukan sholat duha secara rutin. Ya. Tapi beliau sendiri dari yang ditangkap oleh Aisyah itu tidak merutinkan. Maka itu mungkin sebatas yang diketahui oleh Aisyah, itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, itu mungkin tidak dilakukan oleh Nabi terus menerus karena khawatir akan apa? Diwajibkan terhadap umatnya. Maka bagi siapa yang melakukannya terus menerus tidak ada masalah. Ya. Mohon penjelasan mengenai doa apabila punya hajat di waktu sedang berpuasa. Mengingat ketika seorang berpuasa doanya tidak akan ditolak. Kapan waktu ijabah di sini? Apakah berdoa sebelum dan berbuka atau setelah berbuka? Boleh dia berdoa sebelum berbuka maupun setelah berbuka. Semuanya ada tempat mustajab. Mohon penjelasan dari Ustaz perihal bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh manhaj Ihya' Ut-Turab terhadap dakwah salafiyah di Indonesia. Ini saya punya ceramah khusus tentang hal ini. Silahkan diperiksa di ceramah saya itu. Dan saya uraikan pokok-pokok penyimpangan dari sisi akidah. Ya. Supaya seorang bersikap ilmiah di dalam apa? Menyikapi kesalahan. Orang itu ketika yang jatuh kepada kesalahan, dia tidak fokus kepada orangnya, kepada kelompoknya. Tapi dia fokus kepada kesalahannya apa? Tapi kalau kesalahan ini terulang di tempat lain, dia sudah tahu itu salah. Iya. Tapi ada sebagian orang, dia bermasalah dengan orang karena orangnya. Saya tidak suka saja orangnya. Tidak suka kelompoknya. Harusnya kan terhadap apa? Pemikirannya. Nah, itu yang harus di apa namanya? Dibiasakan umat dengannya. Karena itu muncul kesalahan-kesalahan, kekeliruan. Ada orang-orang yang berselisih dengan dia di suatu masalah, dia ponis ini ihyaturat. Ini sururi. Ini begini. Padahal dia tidak tahu siap terat itu apa, suruh itu apa, tidak ngerti. Iya. Ulama yang bicara saja seputar itu, dia tidak berani memberi hukum pada orang tertentu. Ini suruh ya tefiyat pada sebagian orang tertentu. Apalagi orang-orang yang baru belajar seperti ini. Nah, dan kita harus berada di sikap pertengahan. Kesalahan tidak didiamkan, diobati dengan cara yang benar. Ya, diterangkan agar supaya umat mendapat nasihat. Tapi juga menyibukkan diri dengan masalah ini secara berlebihan itu tidak benar. Berlebihan itu ya, tidak ada benarnya. Saya enggak tahu ya, enggak pernah melihat Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid tiap hari kerjanya di mana-mana daurah istiqarat saya. Ya seperti itu mereka. Mereka menjelaskan dari akidah salah. Perlu dijelaskan dari kesalahan mereka terangkan. Mereka terangkan. Dan tentunya ulama kita yang lain seperti itu. Bahkan sebagian ulama kita ada yang malah mereka tidak mau menyebut nama kelompok sama sekali. Sebut kesalahannya saja, terangkan kekeliruannya, tidak usah sebut namanya. Tidak usah sebut namanya. Dan ini metode namanya dalam memperbaiki. Seorang punya ijtihad. Sebab Nabi SAW punya dua metode dalam hal ini. Kadang Nabi SAW menyebut nama, kadang Nabi tidak menyebut nama. Dilihat apa yang maslahat bagi umat. Baik. Sudah berlalu waktu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian pada hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.